Yohanes bindu 10:3. Sadawari ope wari raya Paskah, enggo iter Yesus maka seh paksana itading kena dunienda, janah mulih ia ku Bapana. Kelengkel Athena teman-temanna i dunienda, janah seh ku kedungenna tetap Athena keleng. Yesus ras ajar-ajarna sangana man bergi. Iblis ngordahin ibas ukur Judas anak Simon Iskariot, guna ndayaken Yesus. Ia teh Yesus maka enggo ibreken dibata kuasa kai pe manbana. Ia teh Yesus pe maka ia ruh ibas dibata nari janah nandangi mulih ku dibata. E maka tedis Yesus itang tangina jubahna jenari ibenting kena uis. Itama kena lau kubas sambung jenari iburihina nahe ajar-ajarna janah ilapna alu uis si ibenting kena. Asumseh giliran Simon Petrus, nina Simon Petrus man Yesus. Oh Tuhan, kap kinarus na si murihina hengku? Arjabab Yesus man Simon Petrus. Si kubahan genduari la iang kandu, tapi pagin tangkas kap man bandu. Ngaloi ka Petrus? Asandigan pelaku bere burihindu na hengku. Tapi nina Yesus man bana? Adilah aku burihi na hendu, lanai kamajar-ajarku. Ngaloi Simon Petrus. Oh Tuhan, adibagekin ola nahiku saja burihi. Tapi burihilah tanku rastakal kupe. Nina Yesus. Kalak si enggo ridi, enggo kap bersih kerina kulana. Emaka lanai bu perlu ia ridi, nahena saja ngenca perlu iburihi. Kam enggo bersih kerina, sekalak ngencalang. Enggo ia teh Yesus ise sinandangi dayaken ia, perban sieme maka nina, kam enggo bersih kerina, sekalak ngencalang. Kencadung iburihi Yesus kerina nahe ajar-ajarna ipakena ka mulihi jubahna dai, jenari kundul ia ku inganna. Kencabage nungkun Yesus nina. Yang kandukin, kai tujunna si kubahan man bandu endan dai, dikata kendu aku guru bagai pe Tuhan. Payo kap si kata kendu sabab tuhu me aku guru dengan Tuhan. Dage adi aku, guru dengan Tuhan du enggo murihi nahendu, patut pe maka kam si burih-burih nahe. Enggo kubahan si man usi hendu, gelah banci ibahan du bagi si enggo kubahan man bandu Kukatakan man bandu, si tuhuna lalit budak belinan asang kentuanna, labolit suruh-suruhan belinan asang kensinuruh ia. Genduari enggo yeteh ndu karena si enda. Malam tuhu-tuhu atendu, adi idalan kendu ibas geluh ndu. Aku ngerana enda, labu karena kam kerina. Kueteh ngeise enggo kupilihi, tapi kai si tersurat ibas pustaka si badia arus seh. Ibas pustaka si badia lit tersurat. Kalak si manras aku, ia mesti ngelawan aku. Si enda kukatakan man bandu ope denga jadi, gelah kenca jadi, te kam maka aku ma aku. Kukatakan peman bandu, kalak singa loken persuruhanku, ia loken na pe aku. Janah kalak singa loken aku, ia loken na pe dibata sinuruh aku. Kencah ikatakan Yesus si megogo kel Athena. Emaka ngerana ia alu terus terang, nina? Kukatakan man bandu, si tuhuna sekala ibas kam nandangin dayakan aku. Tumpat kel ukur ajar-ajar, maka sinehenen ia sapih-sapih ia, sabab la itekna ise kata Yesus si. Sekalak ajar-ajar si lebih ikelengi Yesus kundul rembak ras ia. Maka ikuit Simon Petrus ia, jenari nina. Sungkun ise kin katana Maka ajar-ajar si kundul rembak ras Yesus ndai, ngerembaki Yesus tole, jenari nina nungkun. Oh Tuhan, isekin kata due. Arjabab Yesus. Kucalehkan meroti enda kubas mangku. Jenari man ise kari kubreken, ia mekatangku. Kencah icaleh kena roti ibrekena man Judas anak Simon Iskariot. Asum ialoken Judas roti minter ibengketi iblis ia. Jenari nina Yesus man bana. Hai si enggo irencanakan due, minterlah bahan. Sekalak pe ajar-ajar langang kasa kai si ikatakan Yesus piga-piga ajar-ajar arpengangkap maka Judas isuruh Yesus nukur keperluan guna perayaan Paskah. Entah isuruh Yesus ia mereken penampat mankala musil sabab Judas me sin jemak duit. Kenca ia loken Judas roti e minter ia laus darat paksa sie wari enggo gelap. Kenca Judas laus nina Yesus. Genduari ipetangkas mekemuliaan anak manusia si isuruh dibata, janah kemuliaan dibata pe ipetangkas arah ia. Adi kemuliaan dibata, ipetangkas arah ia, maka dibata pe petangkas kemuliaan anak manusia e ibas dirina, janah minter meibahanna. Oh anakku, kentisik nari ngenca aku raskam, idara mindu mepagi aku, tapi genduari ku katakan man bandu, bagi si enggo ku katakan man kalak jahudi e, kam labu banci laus ku inganku e. Kubreken man bandu pedah simbaru. Eme, si keleng-kelengen lah kam, bagi aku enggong kelengi kam, kam pemin arus si keleng-kelengen. Adi si keleng-kelengen kam, kerina kalak meteh, maka kam ajar-ajarku. Jenari nungkun Simon Petrus man Yesus nina. Oh Tuhan, kujaki natindu laus. Arjabab Yesus. Genduari labo banci aku ikut kendu ku inganku laus e, tapi denggo ikut kendu nge aku. E maka nungkun ka Petrus nina? Oh Tuhan, kai maka labanci kam ku ikutken genduari, aku pang mate man gunanu. Ngaloi Yesus? Tuhu-tuhu kin kam enggo pang mate man gunangku, ku katakan man bandu, si tuhuna ope denga tekuak manu enggo iperso kendu pagi aku telu kali.